Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 144 dengan mengangkat tema menjadi tempat curhat yang nyaman. Untuk siapa? Untuk anak. Pernahkah kita berpikir untuk menjadi tempat curhat yang nyaman untuk anak kita? Bisa jadi kita adalah tempat curhat yang nyaman untuk teman kita, untuk teman kantor kita, untuk teman main kita, untuk teman bisnis kita, untuk teman medsos kita. Tapi tidak sedikit di antara kita tidak menjadi tempat curhat yang nyaman untuk anak-anak kita sendiri. Bagus ketika orang itu nyaman untuk curhat kepada kita, karena dengan demikian kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kenapa manfaat itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu pasangan kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita? Kenapa orang lain bisa nyaman curhat kepada kita, sedangkan anak kita sendiri tidak nyaman curhat dengan kita? Padahal sebuah riset membuktikan bahwa anak yang punya kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya, dia akan memiliki daya tahan mental yang lebih baik terhadap lingkungannya dibandingkan anak yang tidak punya kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya. Anak yang diberi kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya, dia lebih percaya diri dibandingkan anak yang tidak pernah diberi kesempatan untuk curhat kepada orang tuanya. Dari tadi kita ngomong curhat, curhat siapa? Oh, jangan-jangan Ustaz curhat siapa? Kancane onde-onde apa? Napa curhat? Curahan hati. Mengungkapkan perasaan, isi hati, cerita, jujur hati. Tapi yang jadi masalah apa, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, yang jadi masalah itu adalah hanya anak-anak yang merasa dekat dengan orang tuanya, hanya merekalah yang mau curhat kepada orang tuanya. Saya ulangi, hanya anak-anak yang merasa dekat dengan orang tuanya, itulah yang mau curhat kepada orang tua. Berarti seandainya anak itu tidak mau curhat kepada orang tuanya, itu tandanya anak gak merasa dekat. Kan aneh gak? Tinggal satu rumah, bahkan pernah tinggal di perut jenengan. Bukan cuma satu rumah, berarti kan satu tubuh. Kok aneh ya, orang yang tinggal satu rumah sama kita merasa jauh. Berarti cuma dekat apanya? Cuma dekat fisiknya. Lah bagaimana usaha caranya supaya anak itu mau curhat kepada kita? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang kita inginkan itu anak bukan sekedar mau curhat, tapi anak merasa nyaman ketika curhat. Jadi bukan sekedar anak mau curhat, tapi bagaimana anak merasa nyaman untuk curhat sehingga di kemudian hari dia mau curhat lagi. Ada anak bisa curhat, dipaksa-paksa mau, tapi besoknya apa? Kapok. Bagaimana caranya supaya anak mau curhat dan dia merasa nyaman ketika curhat dengan kita di depan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Ada berapa poin? Ada 7 poin. Mudah-mudahan langkah-langkah praktis ini bisa kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, kenali karakter anak. Apa yang pertama? Kenali karakter anak. Karakter niku napa? Sifat, bawaan. Gak bisa dipungkiri bahwa satu anak dengan anak yang lain itu berpotensi memiliki perbedaan karakter. Itu gak bisa dipungkiri. Walaupun 3 anak itu berasal dari bapak yang sama dan ibu yang sama. Apalagi kalau beda bapak atau beda ibu. Kenapa kok bisa beda Ustaz? Padahal bapaknya sama, ibunya sama. Kenapa bisa beda karakternya Ustaz? Ya karena bapak dan ibunya juga beda. Bapak sama ibu beda atau tidak? Ya beda, wong lanang karo wadon masa padha. Karakter bapak dengan karakter ibu berbeda. Berarti dia menuruni berapa karakter? 2. Ingat, anak itu bukan cuma nuruni karakter bapak dan ibunya, dia juga bisa menuruni karakter kakek dan neneknya. Berarti karakter 2 orang, bapak dan ibunya, naik lagi kakek dan nenek dari bapak, terus kakek dan nenek dari siapa? Ibu. Tadi pun pinten iku? 6. Mungkin atau tidak nuruni dari buyute? Mungkin. Buyute pinten? Wakeh. Sehingga enggak usah heran kalau jenengan punya anak tiga, karakternya beda-beda. Ada anak yang masya Allah mudah cerita. Enggak usah diminta cerita, sudah cerita. Nganti dewek apa? Bosen cerita. Boy. Kadang-kadang ceritanya itu enggak lihat waktu, enggak lihat tempat, enggak lihat kondisi. Ada anak karakternya seperti ngomong, boy. Ini karakter yang pertama. Ada karakter yang berbeda. Anaknya pendiam. Ya. Kalau mau ngomong sesuatu itu mikirnya suwe banget. Sampai kita yang nunggu itu napa? Ngantuk. Dia akan berusaha memikirkan kata-katanya, waktunya, tempatnya, saking banyaknya pertimbangan sampai akhirnya enggak jadi napa? Cerita. Ada anak karakternya seperti itu. Tapi dia mau cerita walaupun jarang-jarang. Dan ada anak yang karakternya aslinya mau cerita. Tapi akhirnya tidak mau lagi. Padahal aslinya napa? Mau. Kenapa? Karena ternyata dia pernah tersakiti hatinya. Siapa yang menyakiti? Mungkin orang tuanya sendiri. Dia pernah merasa dipermalukan oleh orang tuanya karena curhat dia dibeberkan oleh orang tuanya di hadapan saudara-saudara yang lainnya. Atau mungkin dia pernah merasa dianggap cengeng ketika dia curhat nangis sama ayahnya atau sama ibunya, kamu itu loh, masalah sekecil itu saja nangis. Akhirnya dia merasa apa? Tertekan. Atau ada sebagian anak yang pernah curhat tapi dia merasa gak ditanggapi serius. Nah, yang di atas tolong nak, di atas bukan lapangan bola ya. Ya, kalau mau mainan jangan di atas, di luar aja sana enggak apa-apa. Di lapangan, di luar, di tempat parkir. Nggih. Tolong ibunya diajak anaknya itu yang lari-lari ke bawah saja. Ada anak yang ketiga, karakternya adalah dia awalnya mau curhat tapi dia enggak mau lagi. Kenapa? Karena dia pernah merasa tidak diseriusi oleh anak, oleh orang tuanya. Atau bahkan dicuekin sama orang tua. Anaknya cerita, malah bapak ibunya mainan HP. Wonten? Wonten? Oh, kathah. Jujur berarti niku. Akhirnya wah, enggak enak ah, enggak asyik curhat sama abi umi, sama ayah ibu, enggak asyik. Wong lagi ngomong malah mainan HP. Nah, perbedaan-perbedaan karakter ini harus diketahui oleh orang tua supaya setiap orang tua bisa menemukan cara yang pas untuk menyikapi anak yang punya perbedaan karakter tadi. Sehingga menyikapi anak karakter jenis pertama berbeda dengan menyikapi anak karakter jenis kedua. Menyikapi anak karakter jenis kedua berbeda dengan menyikapi anak karakter jenis ketiga. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda sehingga treatmentnya, cara menanganinya pun juga berbeda. Namun yakinlah jenengan bahwa berbicara itu kebutuhan. Berbicara itu apa? Kebutuhan. Kebutuhan setiap manusia, walaupun itu anak-anak, walaupun dia pendiam, dia butuh bicara. Maka yakinlah suatu saat dia akan curhat. dan pastikan adalah tempat curhat anak kita. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Kenali karakter anak. Yang kedua, jangan pernah maksa anak bicara. Kenapa? Jangan pernah maksa anak bicara. Anak pulang sekolah, kok kelihatan sedih, murung, ya, disuruh makan, males-malesan. Begitu pulang langsung masuk kamar, dikunci dari dalam. Kelihatan gak nyaman sekali perasaannya. Ketika jenengan tanya, ada apa Nduk, ada apa Le, cuma diem saja. Malah kadang-kadang jawabnya gak ada apa-apa. Padahal pasti ada apa-apa. Dalam kondisi seperti itu jenengan tidak usah maksa. Tidak usah nopo maksa. Kenapa? Karena ketika jenengan maksa, anak malah terasa terancam. Kalau anak merasa terancam, otak reptilnya, manusia punya otak nopo reptil. Otak reptil itu adalah otak pelindung. Otak nopo pelindung. Otak pelindungnya anak itu akan berusaha untuk memproteksi dirinya dengan tidak cerita. Apalagi kalau sampai jenengan katakan, nak kalau kamu gak cerita, awas, wah sisan gue malah. Malah kabur nanti dari rumah. Loh terus bagaimana Ustaz? Kita kan pengen dengar Ustaz. Masalahnya apa? Kalau jenengan pengen anak Anda cerita, maka biarkan dia nyaman. Contoh, jenengan katakan, nak, ibu seneng kalau kamu mau cerita. Jadi anak itu supaya merasa dulu bahwa ibunya itu seneng kalau Anda cerita, kalau anak cerita. Seandainya kamu belum mau cerita sekarang, enggak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah pengin cerita, sampaikan saja kepada ibu. Wah, kesuwen Ustaz. Ya enggak apa-apa. Yang namanya mendidik anak itu kan butuh waktu. Ustaz, seandainya ternyata ceritanya seminggu kemudian, enggak apa-apa. Lebih baik daripada enggak cerita babar belas. Wah, nanti saya sudah lupa, tulis. Kayak belanjaan hajar saya ditulis, ya enggak apa-apa, lebih penting mana? Belanjaan apa ngurusi anak? Bu, lebih penting mana bu? Dua-duanya, iya dua-duanya. Pertanyaannya bukan penting, tapi lebih penting mana? Ngurusi anak. Wong kita mau belanja ditulisi, kenapa kita ada masalah anak kita enggak tulis? Kita data. Tanggal sekian, hari anu. Anak pulang sekolah dalam keadaan murung, tulis. Mau tulis di buku khusus, atau di agenda, atau di mana. Kemudian nanti anak itu ceritanya setelah kapan? Setelah seminggu kemudian ditulis, ternyata ada masalah di sekolahnya, dibully. Apa dibully? Dibully ini apa tau? Dirundung, dikerjain. Digoda, dijelek-jelekin, dihina. Itu namanya dibully. Dibully sama temannya di sekolah. Karena mungkin orang tuanya adalah pedagang asongan. Atau dibully sama temannya karena orang tuanya kerjaannya kuli bangunan. Mungkin atau tidak terjadi? Mungkin. Ya. Ketahuan sumbernya ketika anak mau cerita. Yang ketiga, tahan dulu nasihat Anda. Apa? Tahan dulu nasihat Anda. Orang tua itu biasanya susah untuk menahan diri, termasuk si ngomong. Ustadz maning ya. Ustaz kan biasanya kono kok kasih nasihat. Ketika anak curhat, dia kan akan cerita. Dia akan cerita mengalami kejadian ini, kejadian anu. Ketika kita simak, lama-lama kita bisa menyimpulkan bahwa masalah yang dia hadapi itu gara-gara tes. Tahurun insyaallah. Doakan dulu. Harapannya apa? Harapannya ketika jenengan menunjukkan empati jenengan kepada anak, anak merasa nyaman. Anak merasa nyaman. Apakah enggak boleh kasih nasihat? Ada nanti di poin yang kelima insyaallah. Jadi poin yang ketiga itu adalah tahan dulu nasihat Anda. Jangan buru-buru berceramah panjang lebar kepada anak Anda. Yang keempat, langkah berikutnya adalah berikan kepercayaan kepada anak supaya mencari solusi masalahnya sendiri. Berikan kepercayaan kepada anak supaya mencari nopo solusi masalahnya sendiri. Tadi yang kita kasih contoh, anak sakit perut gara-gara nopo? Gara-gara jajan di pinggir jalan. Setelah anak merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tuanya, maka beri dia kesempatan untuk mencari solusinya bagaimana. Anda bisa memancing anak supaya berpikir. Misal kita tanyakan kepada anak tersebut, gimana nak sakit ya, ya Allah mudah-mudahan lekas sembuh ya nak. Kira-kira adik sakit itu ada sebabnya enggak? Nah, diajak dia untuk apa? Berpikir. Ya mestinya ada bi. Coba kira-kira sebabnya apa? Mungkin dia pertama kali akan diem karena dia merasa nopo? Merasa bersalah, enggak apa-apa. Jenengan tungguin aja kira-kira sebabnya apa. Ya mungkin gara-gara tadi pagi aku jajan di pinggir jalan. Terus biar gak sakit lagi gimana? Ya berarti besok-besok gak usah jajan pinggir. Nah itu kan namanya mengajak anak untuk menemukan apa? Solusi. Kasus yang lain, begitu rapotan, dibawa rapotnya kepada orang tuanya, kok nilainya nopo? Merah. Gak ada lagi ya nilai merah sekarang ya. Sekarang udah gak ada lagi nilai merah. Tapi ternyata nilainya 4 atau 3. Atau 2 misalnya. Artinya nilainya ini nilai yang menyedihkan gitu. Nilai yang menyedihkan. Maka dalam kondisi seperti itu, kita bisa tanya kepada anak. Ya. Nah ini kira-kira nilainya bisa seperti ini karena apa? Nah dia, kita ajak dia untuk berpikir. Ya. Dia akan mengatakan, ya mungkin kemarin saya agak malas belajarnya. Nah, sudah ketemu toh. Terus bagaimana supaya nanti nilainya baik lagi? Ya saya lebih rajin lagi. Ini namanya melatih anak untuk menemukan solusi sendiri. Pentingnya apa Ustaz? Oh penting banget. Ketika nanti anak pada saatnya berpisah dari orang tuanya, entah itu berpisah yang sifatnya sementara atau bersifat yang sifatnya seterusnya, berpisah sifatnya sementara itu ketika anak kuliah, ketika anak mondok, itu kan sementara. Berpisah seterusnya napa? Ketika jenengan meninggal dunia. Saat anak tinggal sendirian jauh dari orang tuanya, kalau sejak kecil kita sudah biasakan dia untuk menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi, maka dia akan berkurang ketergantungannya kepada orang tua. Coba bayangkan jenengan seandainya anak setiap ada masalah selalu tanya solusi kepada siapa? Orang tuanya. Iya, kalau HP-nya orang tua lagi on. Kalau HP-nya orang tua lagi off. Iya, kalau orang tua masih hidup. Kalau sudah mati, apa yang gane teka mengkuburan? Ya. Kemudian curhat di situ, kan enggak. Ya. Jadi, membiasakan anak berpikir kritis, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ya. Problem solver, istilahnya kayak gitu. Mencari solusi untuk masalah yang dihadapi, itu sangat penting buat masa depan anak kita. Ini yang keberapa ini? Ini yang keempat. Yang kelima, silahkan mengungkapkan gagasan jenengan, itu tidak apa-apa. Jadi jangan dianggap apa yang saya sampaikan tadi itu berarti menghalangi jenengan untuk kasih masukan, bukan. Jenengan itu boleh, silahkan Anda itu mengungkapkan isi hati jenengan, tidak apa-apa. Tapi nanti tunggu sampai dia selesai ngomong. Kasih dia kesempatan dulu. Kalau seandainya kita sudah kasih kesempatan kepada dia, tapi kok ternyata dia itu belum bisa menemukan masalah sendiri, solusi masalah sendiri, maka jenengan bisa bantu. Jenengan katakan sama anak, nak, kayaknya solusinya kayak gini, gimana menurut kamu? Atau kayak gini, kasih jenengan beberapa alternatif. Harapannya, anak itu akan mencerna nasihat orang tuanya, kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya dengan hati yang lapang. Yang keenam, gunakan waktu yang santai. Gunakan waktu yang santai. Manusia itu kan mut-mutan. Mut-mutan itu apa? Mut-mutan ya kadang-kadang mut, kadang-kadang boten. Mut niku bahasa Jawane napa? Napa? Bombong. Kadang bombong, kadang boten. Itu manusia. Maka yang paling pas untuk mendengarkan curhat anak adalah ketika suasana hatinya sedang mut, yaitu ketika sedang santai. Itulah pentingnya kita punya waktu santai dengan anak. Sesibuk apapun jenengan bekerja, jangan pernah melewatkan waktu duduk bersama dengan siapa? Anak. Ustaz, anak saya sudah mondok. Ya, dikunjungi. Jangan jenengan itu merasa, wah nanti keluar duit. Itu tanggung jawab jenengan. Kunjungi ke sana, kemudian diajak ngobrol di waktu santai, kalau diizinkan oleh pengasuh pesantren, kalau diizinkan boleh diajak keluar, kalau tidak diizinkan bawa makanan dari luar, cari tempat yang santai di lokasi pondok, makan bersama, dengarkan curhat anak. Ya. Kalau memang biaya susah, gunakan teknologi yang Allah berikan kepada kita lewat telepon. Atau kalau memang tidak boleh anak kita untuk pegang telepon di pondok, kirim surat. Ini sudah bukan zamannya lagi ya. Nulis pakai nopo? Surat. Kita hidupkan lagi zaman itu. Ya. Kita hidupkan lagi, tidak apa-apa. Dahulu para ulama kita itu biasa ngirim surat kepada anaknya. Anak ngirim surat kepada orang tuanya itu biasa. Dan kalau kita baca surat-surat ulama dahulu kepada anaknya itu rata-rata itu isinya nasihat. Rata-rata isinya nasihat. Ajakan orang tua kepada anaknya supaya lebih rajin lagi, supaya menjaga ibadah, supaya menjaga kedekatan kepada Allah, rata-rata seperti itu. Ini yang keenam. Dan yang terakhir, bersikap ekspresiflah. Ekspresif itu nopo? Ekspresi itu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu ya senyum, terus kelihatan apa? Sedih. Itu namanya bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya jenengan pengen anak itu nyaman ketika curhat, jenengan perlu larut dalam tanda kutip dalam curhatan anak jenengan. Jadi kalau anak itu ceritanya menyenangkan, jenengan ya ikut apa? Seneng. Kalau anak jenengan curhatnya menyedihkan, ya jenengan menunjukkan ekspresi nopo? Sedih. Sehingga anak seneng. Apa jadinya kalau misalnya anak itu cerita sedih, jenengan malah nopo? Ketawa. Atau sebaliknya, anak cerita menyenangkan, jenengan malah sedih, itu kan orang nyambung. Maka bersikap ekspresiflah. Tapi yang natural saja. Ya, napa? Yang natural, jangan dipaksain dan jangan berlebihan. Ya. Kalau anak muda sekarang mengatakan jangan lebay. Ya. Jangan lebay sama anak. Jenengan ingin menunjukkan empati tapi jangan terlihat lemah di hadapan anak. Ketika anak diganggu sama temannya, jenengan menunjukkan kekhawatiran, tapi jangan berlebihan. Kalau jenengan berlebihan, nanti jenengan dianggap, wah, ternyata apa yang pengen saya jadikan sebagai andalan, ternyata malah juga cengeng sama seperti saya. Kan repot. Itu kalau berlebihan. Maka ini beberapa poin yang insya Allah membantu kita untuk bisa menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Bisa disampaikan pertanyaan. Ternyata radionya mati. Karena tadi mati apa? Mati lampu, mati listrik. Silakan jamaah yang mau bertanya, ini jarang-jarang nih. Ya, jarang-jarang. Silakan jenengan jamaah yang mau bertanya dipersilahkan, enggak apa-apa. Ini mic-nya ada di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Basa dari Purbalingga. Mau menanyakan Ustaz, saya pernah mendengar itu bahwa ada treatment khusus antara perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu diberikan semacam diskusi untuk menentukan, karena calon itu kan laki-laki yang bikin, sedangkan perempuan itu langsung ditentukan, misalkan kalau pakai baju ini ya ini jangan dipilihan, karena kalau dipilihan biasanya itu memilih yang kurang pas gitu. Cuman masih itu apa masih itu makanya jadinya sembuh kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul kalau laki-laki boleh dikasih pilihan, kalau perempuan nggak perlu dikasih pilihan? Karena berbeda kondisi apa? Psikologisnya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena satu kondisi dengan kondisi yang lainnya berbeda-beda. Contoh misalnya, agama misalnya. Apa? Agama. Agama itu kan sesuatu yang sifatnya prinsip hidup. Apa enggaknya kita akan katakan sama anak kita, ya nak, mau milih agama terserah kamu. Kan enggak. Mau laki-laki mau perempuan, kita sebagai orang tua kita akan mempertanggungjawabkan sikap-sikap kita kepada anak-anak kita di hadapan Allah nanti. Dan tolong dipahami secara proporsional apa yang saya sampaikan ini, bahwa ketika kita tekankan kepada anak, nah ini agama yang paling benar, itu bukan berarti kita itu tidak memberikan celah untuk diskusi. Salah. Kita beri kesempatan untuk diskusi. Anak tidak apa-apa bertanya, kenapa kita mesti beragama Islam? Alasannya apa? Disitulah ada ruang diskusi antara orang tua dengan anaknya. Sehingga anak itu saat menganut agama ini, betul-betul dia menganut dengan keyakinan. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar ikut-ikutan. Bahaya nopo mboten nek agama ikut-ikutan? Bahaya. Bahayane nopo? Bahayane dhewe sekedus mipindah. Karena dia cuma ikut-ikutan. Bagaikan air di atas daun talas. Jadi ada yang laki-laki perempuan itu gak ada pilihan, pilihan cuma satu. Ada kondisi seperti itu. Tapi juga ada kondisi manakala laki-laki maupun perempuan diberi pilihan. Contoh misalnya, milih fakultas misalnya. Milih nopo? Fakultas. Kita berikan kesempatan kepada anak kita untuk memilih. Dia kecenderungannya kemana? Apakah mau ke, kalau dalam keagamaan atau disiplin keagamaan itu ada fakultas usuluddin, ada fakultas syariah, ada fakultas pendidikan Islam, ada fakultas ini macam-macam, ekonomi Islam. Kasih dia kesempatan. Kalau ilmu umum ada fakultas ekonomi, ada fakultas kedokteran, ada fakultas apalagi sih ya? Pertanian, peternakan. Kasih kesempatan dia untuk memilih mana kecenderungannya, passionnya itu di mana. Gak usah dipaksain. Kita sebagai orang tua memberikan arahan, no problem. Berarti kan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ada saatnya kita memberi satu pilihan, ada saatnya kita memberikan banyak pilihan. Gak apa-apa. Mungkin dalam beberapa kondisi dibedakan antara laki-laki dengan perempuan itu mungkin, tapi tidak mutlak dalam seluruh kondisi. Wanita sudah dikasih satu pilihan aja, nek milih klambi ya wis siji bae, ora usah apa ake-ake. Ya itu mungkin, enggak apa-apa kalau kondisi keuangan lagi apa? Lagi susah. Diajak milih, Bu, siji bae ya. Ya tapi sing warna kae urung duwe. Ibu-ibu kan biasanya gitu ya, Bu ya. Loh Bu, ini yang ijo kan sudah punya di rumah, tapi kan ijonya beda. Ki ijo apa? Aku ora apal ijo-ijo. Ki ijo Tosca padahal. Nek sing ngomong kan ijo. Ijo apa, Bu? Ijo lumut. Ya nek jenengan duwite akeh ya ora apa-apa, mulo duwite lagi didik banget ya. Udah satu aja Bu, gak usah banyak-banyak. Gak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Jadi jawabannya itu tidak mutlak demikian, tapi lihat situasi dan kondisi. Silakan, ada lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dua anak perempuan yang belum balik atau yang sudah balik tidur dalam satu kamar atau dalam satu kasur? Kalau kondisinya tidak memungkinkan karena keterbatasan ekonomi atau keterbatasan ruangan di kamar atau di rumah, paling tidak ya dibedakan kasurnya. kalau memang tidak memungkinkan, dibedakan kasurnya. Yang ini di sini, yang ini di sini. Kalau belum balik sih masih mending. Kalau belum balik masih mending. Kalau sudah balik, usahakan beda nopo, beda kasur. Atau seandainya sudah tidak mungkin karena memang betul-betul minim dana, ya paling tidak dikasih di tengah-tengahnya nopo, guling. Malah gulingnya gue rebutan. Ya dikasih apalah di tengah-tengahnya supaya tidak jadi satu tempat. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal negatif. Karena ternyata orientasi seksual yang menyimpang itu ada sebabnya. Orientasi seksual yang menyimpang itu ada sebabnya. Menyimpang itu maksudnya lanang seneng lanang, wadon seneng wadon, alias LGBT. Itu tuh ada sebabnya. Nah, salah satunya tadi itu. Makanya dalam agama kita dianjurkan, ini pernah kita bahas, saya lupa, itu sudah lama ini, masalah memisahkan anak dalam masalah tidur, ranjangnya itu dipisahkan, itu sudah pernah kita bahas. Silakan Anda cek kembali di kajian fikih pendidikan anak, entah serial yang berapa saya lupa, dicari aja masalah itu. Wallahu a'lam. Baik, ada pengumuman. Ada pengumuman. Maaf, mohon maaf ini pengumumannya. Ini mau libur pengajian lagi. Dan liburnya agak lama. Ya. Kenapa Ustaz? Karena pondok lagi liburan. Ya. Jadi Ustaznya juga pengen apa? Liburan. Ya. Masa jamaah etok sing liburan. Ya. Liburnya agak lama Bapak Ibu yang kami hormati, sekitar 1 bulan. Ya, liburnya sekitar 1 bulan. 4 pertemuan berarti. 4 pertemuan libur mulai 23 Desember. Pertemuan yang akan datang sampai 13 Januari. Ya, sampai 13 Januari. Dan insya Allah kita ngaji lagi pada hari Senin tanggal 20 Januari. Sekarang tanggal berapa? 16 Desember. Berarti sekitar 1 bulan pas 4 pertemuan. Jadi kita masuk lagi insya Allah tanggal berapa? 20 Januari tahun depan. Jadi pray ini setahun gue. 4 pertemuan. Ya, mohon maaf karena banyak hal-hal yang dulu itu ditahan-tahan. Jadi saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa duduknya saya di sini itu bukan tidak mengorbankan apa-apa. Jadi duduknya saya di sini itu banyak mengorbankan hal-hal yang lainnya. Sehingga saya sering diprotes. Ya, sering diprotes, Ustadz itu kalau diundang pelit. Ya. Jadi ada yang sampai nunggu saya mau itu 5 tahun, Bu. Jadi sudah 5 tahun ngundang saya, belum bisa-bisa. Berarti kan duduknya saya di sini sebenarnya ada pengorbanan di luar sana. Nah, paling saya bisa mengiyakan itu adalah pas waktu apa? Liburan seperti ini. Itu pun gak mungkin semuanya. Itu pun gak mungkin semuanya. Paling 1, 2 gitu. Maka mohon dimaklumi, liburin jenengan cuma 1 bulan, kalau yang lain berapa? 5 tahun. Yang gak libur sih mereka sebenarnya, mereka juga ngaji, cuman ya biasalah, kadang-kadang usah, selama ini kita cuma ngelihat di TV, kita pengen apa? Pengen diisi langsung, ya biasalah gitu. Cuman kita ada prioritas, tetap jenengan itu prioritas saya. Ya, kenapa? Karena jenengan adalah satu wilayah dengan saya. Allah di dalam Al-Quran kan menjelaskan bahwa orang yang belajar agama itu setelah selesai dia disuruh pulang. Wal yundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. kalau sudah selesai belajar itu disuruh pulang ke masyarakatnya. Ya, sehingga itu yang dijadikan sebagai prioritas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Berarti liburnya berapa? 4 pertemuan, ya. Termasuk pengajian Asmaul Husna juga sama. Cuman nanti malam masih ada. Ya. Pengajian tafsir kita lihat saja nanti. Ya, pengajian tafsir kita lihat saja nanti. Biasanya kalau saya enggak bisa, biasanya ada yang gantiin. Tapi kalau yang di sini sudahlah libur aja sekalian. Ya, libur aja sekalian. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya untuk segala kurangnya.